Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa kharal hadji hadju Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Hadirin ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pembahasan kita pada kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala sampai fasal yang ketiga, yaitu fil muhafazati 'alal qira'ati fil lail, untuk menjaga bacaan Al-Qur'an di malam hari. Fasal yang ketiga ini erat kaitannya dengan fasal sebelumnya, di mana para ulama as-salaf ridwanullah alaihim ajma'in mereka bersemangat untuk mengkhatamkan Al-Quran, sehingga mereka mentarjetkan untuk menyelesaikannya dalam waktu-waktu yang telah mereka tentukan. Dan yang paling utama dalam perkara ini yaitu mengikuti sunnah Rasulullah SAW, yaitu tidak kurang dari 3 hari. Jadi barakallahu fikum, paling cepatnya maksimal dalam sehari 10 juz. Adapun amalan as-salaf yang mereka lebih dari 3 hari, maka kita mengatakan seperti yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, andai kata mereka mendengar sabda Nabi alaihi salatu wasalam sampai kepada mereka hadis Nabi alaihi salatu wasalam, niscaya mereka pun akan mengamalkan sesuai dengan sabda Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian dalam pasal ini menekankan waktu kapan kita memprioritaskan untuk membaca Al-Quran, yaitu di malam hari. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat ke-113 sampai 114. Min ahlil kitab ummatun qa'imatun yatluna ana al yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Dari ahlul kitab ada satu umat yang mereka qa'imah, yakni mustaqimah ala dinillah, qa'imatan bima alzamallahu bihi minal ma'murat. Arti qa'imah adalah senantiasa mustaqimah, lurus di atas agama Allah, menegakkan, menjalankan apa yang Allah perintahkan dari perintah-perintahnya. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, dalam tafsir As-Sa'di rahimallahu taala, membaca kitabullah Al-Qur'an di malam hari dan mereka bersujud. Dari sini barakallahu fikum, pujian Allah terhadap mereka yang mana sebelumnya, sebelum ayat ini, menyebutkan ahlul kitab yang mereka kelakuannya jelek, kelakuannya menunjukkan mereka adalah orang-orang fasik. Kemudian di antara mereka ahlul kitab yang menegakkan yang demikian ini, tidak sama dengan mereka. Laisu sawa'a min ahlil kitab ummatun qa'imatun yatluna ayatin lay'ana al-lail wahum yasjudun. Jadi bukan sekedar ucapan, bukan sekedar berdoa memohon kepada Allah, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ini doa yang banyak didengung-dengungkan, dinyanyikan oleh kaum muslimin di siang harinya. Ternyata apa, barakallahu fikum, sibuk mencari dunia, kalau tidak bermain. Kemudian di malam harinya sibuk dengan TV, setelah itu tidur. Jadi doanya tidak diamalkan, tidak diwujudkan dengan upaya yang serius. Bagaimana dia berdoa meminta kepada Allah sementara dia tidak berusaha? Ini bukanlah sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sunnah Rasulullah berdoa kemudian berusaha dan meninggalkan perkara-perkara yang memalingkan daripada Al-Quran. Di antaranya adalah mendengar musik. Karena musik adalah Quran syaitan. Diadakannya musik, lagu-lagu, nyanyian itu supaya orang itu lalai dari Al-Quran, lalai dari mengamalkan Al-Quran. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Mereka beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Memerintahkan pada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam beramal soleh, beramal kebaikan. Dan mereka itulah orang-orang yang saleh. Jadi demikian, tidak sama orang saleh dengan orang-orang fasik. Perbuatan mereka siang dan malamnya sangat jauh berbeda. Wa tsabata fis sahihaini an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anhu qala, ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli fil lail. Sebaik laki-laki adalah Abdullah andai kata dia melaksanakan sholat di malam hari. Lau di sini bukan lau asyartiyah, tapi lau bimakna at-tamanni. Bimakna at-tamanni. Kalau dalam ilmu nahwu ada lau asyartiyah, ada juga lau bimakna at-tamanni. Andai kata, ya, duhai kiranya. Sebaik-baik laki adalah Abdullah. Andai kata dia mau menegakkan sholat di malam hari. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah ibni Amr ibni Umar, Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma. Ya, ini anjuran untuk kita giat dalam bersungguh-sungguh menegakkan sholatul lail, sholat malam. Karena barakallahu fikum, ya, di dalam sholat ada bacaan Al-Quran, ya, yang senantiasa diulang surah Al-Fatihah, kemudian surat-surat yang lainnya. Wa fil hadith al-akhari fi sahihi annahu sallallahu alaihi wasallam qala ya Abdullah la takun mithla fulan kana yaqumul lail thumma tarakah. Dalam hadis sahih bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, wahai Abdullah, wahai hamba Allah, jangan engkau seperti fulan, jangan seperti dia. Ya, fulan tidak disebutkan dianya itu, ya, bukan huwa, artinya huwa itu orangnya jelas, tapi fulan, ya, orang yang tidak jelas mana orangnya, ya, yang mana orang itu dia menegakkan sholat malam, melaksanakan sholat malam, setelah itu dia meninggalkan sholat malam. Ya. Jangan seperti fulan, dahulu dia menegakkan sholat malam, namun setelah itu meninggalkan sholat malam. Ya. Ini juga barakallahu fikum, ya, anjuran dari Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk kita bersungguh-sungguh bisa menegakkan sholat malam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Warawa at-Tabrani wa ghairuhu an Sahl ibn Sa'din radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala syaraful mu'min qiyamul lail. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dan yang lainnya dari Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu dari Rasulullah alaihi salatu wasallam, beliau bersabda, kemuliaan seorang mukmin dengan menegakkan sholat malam. Ya. Hadis ini dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam As-Silsilah As-Sahihah. Ya. Jadi seorang muslim bila ingin mulia maka hendaknya dia menegakkan sholatul lail. Wal ahadith wal athar fi hadza kathirah. Hadis-hadis dan athar-athar dalam permasalahan ini, hasungan untuk menegakkan sholatul lail sangatlah banyak. Ya. Adapun dalam Al-Quran, Nabi alaihi salatu wassalam diperintahkan untuk tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab athaka rabbuka maqaman mahmuda. Di malam hari maka bertahajudlah sebagai nafilah, sebagai tambahan untukmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membangkitkanmu di hari kiamat nanti di tempat yang mulia, yaitu asy-syafa'ah. Ya. Jadi barakallahu fikum, kemuliaan seorang mukmin itu dengan dia menjalankan sholatul lail sebagai tambahan dari sholat-sholat yang faridah, yang diwajibkan. Waqad ja'a an Abil Ahwas Al-Jushami qala in kana ar-rajulu la yatruqu al-fustata turuqan ay ya'tihi lailan fayasma'u li ahlihi fayusmi'u li ahlihi dawiyan kadawiyin nahli qala fama balu haula ya'manuna ma kana ulaika yakhafun. Dan telah datang dari Abil Ahwas Al-Jushami beliau mengatakan, sungguh ada seorang yang dia berjalan menuju rumahnya atau menuju kemahnya dengan benar-benar berjalan, dengan kesungguhan, dengan benar-benar berjalan. Turukan ini maf'ul mutlak. Ya ayatihi lailan, mendatangi kemahnya di malam hari. Kemudian dia memperdengarkan untuk keluarganya dawiyan. Ya, ini suara yang sangat lirih dan dapat didengar, ya. Bisikan, suara yang dapat didengar oleh keluarganya. Ya. Qala fa ma balu haula ya'manuna ma kana ulaika yakhafun. Bagaimana keadaan mereka yang mereka itu merasa aman dan tidaklah mereka merasa takut. Nah, wallahu a'lam bishawab, apa yang dimaksudkan ana coba mencari ya dalam PDF tapi ya tidak muncul. Insyaallah di lain waktu kalau mendapatkan keterangan kita tambahkan lagi. Baik. Kita lanjutkan. Wan Abi Ibrahim An-Nakhai qala kana yuqalu iqra'u minal lail walau halabashatin. Dari Ibrahim An-Nakhai, seorang ulama termasuk ulama salaf yang dikenal dengan banyak nasihat-nasihat yang baik dari beliau, Al-Imam Ibrahim An-Nakhai, beliau mengatakan, dikatakan ya, iqra'u minal lail, bacalah di malam hari walaupun sekedar sebatas waktu halabasyat, ya, sebatas waktu memerah satu ekor kambing, ya. Jadi walaupun waktu yang dikatakan sedikit, ya, sebentar memerah satu ekor kambing, ya, maka bila engkau bisa melakukannya maka lakukanlah. Kalau lebih dari itu tentunya lebih utama lagi. Wan Yazid Ar-Raqqasi qala idza ana nimtu summa taqaddtu summa taqaddtu, gitu ya, staiqaltu summa staiqaltu summa nimtu fala namat aynaya. Dari Yazid Ar-Raqqasi beliau mengatakan, apabila aku telah tidur kemudian terbangun, summa staiqaltu, kemudian aku terbangun kemudian tidur lagi, ya, maka setelah itu mataku tidaklah tidur, ya, mataku tidak tidur, Qultu, ya kisah ini barakallahu fikum ada kelemahan pada sanadnya, yaitu Yazid bin Aban Ar-Raqqashi. Ya. Dalam sanad kisah ini apa yang dikatakan oleh Yazid bin Aban Ar-Raqqashi ya dilemahkan. Baik. Qultu wa innama rajahat salatul lail wa qira'atuhu likauniha ajma' lil qalbi wa ab'ad minasyaghilati wal mulhiyati wat tasarrufi fil hajati wa usun wa aswanu minar riya'i wa ghairihi minal muhbitat ma'a ma ja'a asy-syar'u bihi min ijadil khairati fil lail fa innal isra' bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kana lailan. Kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kenapa ya diutamakan banyak membaca Al-Qur'an dengan melaksanakan sholat di malam hari? Dikarenakan di malam hari itu ajma' lil qalbi, hati itu lebih fokus, hati itu jauh dari kesibukan-kesibukan dan perkara-perkara yang melalaikan. Beda halnya dengan siang hari. Di malam hari hati itu tidak tersibukkan dengan kebutuhan-kebutuhan. Demikian pula di malam hari aswanu minar riya, lebih terjaga dari perbuatan ar-riya dan yang lainnya dari pembatal-pembatal ibadah. Bersamaan dengan itu syariat telah menjelaskan adanya kebaikan-kebaikan di malam hari, karena sungguh Rasulullah alaihissalatu wassalam melaksanakan Isra berjalan ke Sidratil Muntaha itu pun di malam hari. Nah, Rasulullah alaihissalatu wassalam melakukan perjalanan yang mulia tentunya di waktu yang mulia pula, di malam hari, sebagaimana Al-Quran itu diturunkan di malam hari. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan berakhirnya malam itu sampai apa? Hatta matla'il fajar, sampai terbitnya fajar, fajar as-sadiq, cahaya yang membentang dari arah, di arah timur, membentang dari mana? Sana utara selatan. Ya. Itu akhir malam. Demikian pula hadis yanzilu rabbukum kulla lailatin ila sama'id dunya hina yamdi syatrul laili fayaqul hal min da'in fa astajibalah. Rabb kalian turun setiap malam ke langit dunia ketika telah berjalan setengah malam. Maka dia berkata, adakah orang yang berdoa maka aku akan kabulkan untuknya. Kemudian lanjutan hadisnya, man yas'aluni fa'u'tiyah, Man yastaghfiruli fa'aghfirulah. Siapa yang meminta kepadaku maka aku akan beri. Siapa yang memohon ampunan kepadaku maka aku ampuni orang itu. Nah, adapun di dalam riwayat yang lain dalam Sahih Al-Bukhari, lafadznya hina yabqa thulutsul lail al-akhir, ketika seperempat malam yang terakhir, ya, seperempat malam yang terakhir. Jadi kalau maghrib itu setengah tujuh, ya, kemudian fajarnya jam lima, berarti dibagi tiga, ya, dibagi tiga sekitar jam dua, ya, sekitar jam dua malam itu dimulai sepertiga akhir malam. Ya, saat itulah Allah SWT turun ke langit dunia dan mengatakan, adakah orang yang berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan doanya. Ada orang yang meminta maka aku akan berikan permintaannya. Ada orang yang memohon ampun maka aku akan ampuni orang itu. Nah, kemudian tanbih, peringatan, apa yang dikatakan oleh Muhammad ibn Hadi hadahullah, yang beliau mengatakan bahwa al-maji la yakunu illa bin nuzul, ya, bahwa datang itu mesti harus turun, ya. Dia mengatakan datangnya Allah mesti dengan turunnya, ya. Hal ini tidak dikatakan oleh para pendahulu kita dari kalangan as-salafus saleh, ya. Jadi jangan disamakan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan manusia, ya. Kalau manusia datang maka akan pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari atas ke bawah, dari jauh mendekat, ya. Tapi sifat Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitsli syai'un wa huwas sami'ul basir, tidak ada yang semisal dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala sami'un basir, maha mendengar lagi maha melihat. Ya. Allah disifati dengan an-nuzul, juga dengan al-maji, tapi Allah SWT juga disifati dengan mustawin ala arsyih, dia berada di atas arsy. Ya. Jangan disamakan sifat Allah SWT dengan sifat makhluknya. Cukup kita beriman, sedangkan bagaimananya jangan kita menjabarkan dengan ungkapan-ungkapan kita. Nah, ini sebagai peringatan. Nah. Wa fis sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil laili sa'atun yustajab yustajabu fiha ad-du'a'u kull lailatin. Pada setiap malam ada satu waktu yang mana waktu tersebut dikabulkan doa, dan itu terjadi setiap malamnya. Ya. Tidak dijelaskan di sini waktunya kapan, tapi kalau kita merujuk kepada hadis sebelumnya, yaitu di sepertengah malam yang kedua, ya, atau sepertiga malam yang ketiga, yang terakhir, itu waktu mustajabah. Nah. Dan hendaknya kita memperbanyak doa, ya, memperbanyak doa supaya kita diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan waktu-waktu yang mustajabah, sehingga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan seorang mukmin, ya, barakallahu fikum, jangan khawatir, ya, doanya itu tidak dikabulkan. Karena doa, ya, apabila benar-benar dia menunjukkan doanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak menyelisih janjinya. Ya. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah berjanji untuk mengabulkan doa-doa hambanya. Ya. Baik itu segera atau Allah akhirkan, dikabulkan sebagai sebagai simpanan amal soleh yang akan dia dapatkan di akhirat nanti. Allah berikan di akhirat nanti. Nah, oleh sebab itu banyaklah untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling utama adalah kebahagiaan, keselamatan dalam agama kita. Sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wasalam mengulang-ulang doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah aku di atas agamamu. Ya. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, arahkanlah hatiku untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadamu. Nah. Warwa sahibu kitab Bahjatul Asrar bi isnadihi an Salman al-Anmati qala ra'aitu Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu fil manam yaqul lawal ladhi lahum waradun yaqumuna wa akharuna lahum saradun yasumuna ladakdakat ardukum min tahtikum saharan li'annakum qawmu su'in ma tuti'una. Kalau bukan karena mereka mempunyai wirid-wirid, doa-doa ataupun zikir yang mereka lakukan, dan yang lainnya mereka membiasakan berpuasa, kalau bukan karena itu niscaya bumi ini akan bergoncang di waktu sahur, ya, menjelang subuh. Kenapa demikian? Karena kalian adalah kaum yang jelek, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa'lam anna fadilatal qiyami billayli wal qiraati fihi tahsulu bil qalili wal kathir. Ya, sebelumnya ya, riwayat tadi yang diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib, wallahu alam kedudukannya, ya, selamat itu tidak bertentangan, ya, maka kita harus meyakini, ya, karena ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ketika hamba-hamba ini lalai dari mengingat Allah, banyak menentang dan tidak mau taat kepada Allah, maka Allah akan segerakan, ya, musibah kepada mereka. Ya. Terjadinya gempa, ya, tanah longsor, itu semuanya sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ucapan ini benar dari Ali bin Abi Thalib, wallahu a'lam. Wa'lam anna fadilatal qiyam bil laili wal qira'ata fihi tahsulu bil qalili wal kathir. Ketahuilah bahwa keutamaan qiyamul lail dan membaca Al-Qur'an di malam hari itu diperoleh walaupun dengan sedikit, ya, baik sedikit ataupun banyak. Wa kullama kathura kana afdal. Kapan semakin banyak, maka itu lebih utama lagi. Illa ay yastau'ibal laila fa innahu yukrahu ad-dawamu alaih. Kecuali seluruh malam, ya, digunakan untuk qiyamul lail, seluruh malam digunakan untuk membaca Al-Qur'an, maka hukumnya makruh. Tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena sunnah beliau, ya, anam wa aqum, ya, aku tidur di malam hari juga aku melaksanakan sholat, ya. Wa illa ayadurra binafsihi, ya. Demikian pula, ya, melakukan ibadah dengan terus-menerus semacam itu, seluruh malamnya digunakan untuk qiyamul lail, membaca Al-Quran, itu akan memadorotkan dirinya, memadorotkan kesehatannya. Ya, maka perhatikan hak masing-masingnya. Allah mempunyai hak yang harus kita tunaikan. Kalau itu wajib, maka wajib. Kalau itu sunnah, maka kita sunnah untuk melaksanakannya. Ya. Demikian pula, ya, badan kita ini mempunyai hak, ya, untuk istirahat dan hukumnya wajib. Kalau kita tidak melakukannya, maka kita berdosa. Ya. Sehingga Nabi SAW mengatakan apa? Man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci terhadap sunnahku, maka tidak termasuk golonganku. Ada orang yang menginginkan untuk sholat seluruhnya di malam hari, tidak tidur. Ada yang tidak mau menikah supaya bisa serius beribadah. Ya. Nabi mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci sunnahku, tidak termasuk golonganku. Nabi sholat, juga dia tidur. Nabi menikahi wanita. Ya. Maka itu sunnah sebagai hak jiwa yang merupakan ibadah apabila kita melaksanakannya karena menginginkan untuk diberikan kekuatan bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan. Nah, wallahu alam shawab, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu alam shawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.